Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bab berikutnya setelah pembahasan sifat haji dan umrah. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fil amakin allati tushra'u ziyaratuha fil madinati. Bab kelima tentang tempat-tempat yang disyariatkan dikunjungi di Madinah. Wa fihi masailu, ada bab ini ada beberapa masalah. Al-masalah kedua, masalah pertama, ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan ziarah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shaddu ar-rahl ilayhi, dan menempuh safar, ya, menempuh safar menuju Masjid Nabawi. Itu yang dimaksudnya shaddu ar-rahl. Shaddu ar-rahl artinya, ya, menempuh perjalanan safar untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Fi ayyi waqtin min ayyamis sanah, fi ayyi waqtin min ayyamis sanati, di waktu kapan saja, ya, kapan saja dari hari-hari yang ada dalam setahun. Sawa'un akana dhalika qabla al-hajji am ba'dahu. Sama saja, baik itu dilakukan mengunjungi Masjid Nabawi, ya, safar menuju Masjid Nabawi untuk mengunjunginya, baik dilakukan qabla al-hajji, sebelum haji, am ba'dahu, atau setelah haji. Walaysa laha waqtun khasun, tidak ada waktu khusus untuk itu, untuk ziarah Masjid Nabawi, kapan saja. Wala dakhla laha fil hajj, dan tidak ada kaitannya dengan haji. Ziarah Masjid Nabawi tidak ada kaitannya dengan haji, ya, tidak ada efeknya terhadap ibadah haji yang dikerjakan. Walaisat min syurutihi, bukan termasuk syarat-syarat sahnya haji. Wala min wajibatihi, bukan pula termasuk kewajiban-kewajiban haji. Lakin, akan tetapi yang bagi sepantasnya, ya, liman qadima ilal haji, bagi yang datang berhaji, an yazura masjidahu, agar ziarah mengunjungi Masjid Nabawi. Ketika menunaikan ibadah haji, ya, sebaiknya disempatkan untuk ziarah Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla ada'i faridatil hajji au ba'daha, qabla ada'i faridatil hajji au ba'daha, sebelum menunaikan ibadah haji atau setelahnya. Ya. Wa bi khashatin, dan terkhusus, man yasukku alaihi safaru ila hadhil amakini, terkhusus bagi yang merasakan sulit, berat melakukan safar secara terpisah, tersendiri untuk mengunjungi tempat-tempat ini, maka sebaiknya disempatkan ketika menunaikan ibadah haji untuk ziarah Masjid Nabawi. baik sebelumnya atau setelah haji. Falau marra al-hujjaju bil masjid an-nabawi, kalau ya al-hujjaj jamaah haji lewat melintasi melewati Masjid Nabawi, ya, wasallau fihi, dan mereka menyempatkan mampir mengunjunginya sholat di Masjid Nabawi, lakana arfaqo bihim, sungguh itu lebih ringan bagi mereka. Ya, dibandingkan harus safar khusus ke sana. Wa a'zama li ajrihim, dan lebih besar pahalanya bagi mereka. Wa la jama'u bainal husnayain, dan sungguh mereka telah menggabungkan antara dua kebaikan. Ada ifaridatil hajj, menunaikan ibadah haji, ya, ibadah haji yang difardukan atasnya. Wa ziyaratil masjid an-nabawi li salatihi, dan mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya. Di sini sudah ditampakkan bahwa tujuan ziarah Masjid Nabawi adalah untuk sholat di dalamnya, bukan untuk melihat-lihat bangunannya, bukan untuk motret-motret video, ya, selfie-selfie, ya, bukan. Tetapi untuk apa? Sholat. Ma'al ilmi kama sabaqa bi anna hadhihi ziyarata laysat min mukammilatil hajj. Ya, disertai pengetahuan sebagaimana telah lewat bahwa ziarah ini, ziarah mengunjungi Masjid Nabawi, bukan termasuk di antara penyempurna-penyempurna pahala haji, bukan. Tidak ada kaitannya dengan haji, tidak ada efeknya. Ya, efek menyempurnakan pahala berhaji enggak ada kaitannya sama sekali. Ingat ini. Ya. Ini adalah amalan terpisah. Wala dakhla laha fi. Nah, tidak ada keterkaitannya dengan haji, tidak ada efeknya pada haji. Fal hajju kamilun. Jadi jangan difahami kalau berhaji kemudian tidak menyempatkan mampir ziarah sholat di Masjid Nabawi, maka ibadah hajinya kurang sempurna. Jangan dipahami seperti itu. Fal hajju kamilun, ibadah hajinya tetap sempurna. Wa tamun, tetap sempurna, ya. Biduni hadhihi ziyarati, tanpa melakukan ziarah ini, andaikan saat ibadah haji tidak sempat ziarah Masjid Nabawi, tidak ada sama sekali efeknya ke ibadah hajinya, mengurangi pahalanya, enggak. Ya. Wala irtibatu bainaha wa bainal hajjil battah. Tidak ada keterkaitan antara ziarah Masjid Nabawi dengan ibadah haji al-battah sama sekali. Tidak ada sama sekali. Barakallahu fikum. Wal adillatu ala masyru'iyyati syaddir rihal li masjidi sallallahu alaihi wasallam wa salati fihi kathiratun. Dalil-dalil yang menunjukkan masyru'iyah disyariatkannya syaddir rihal, menempuh safar untuk mengunjungi Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam dan salat di dalamnya, dalil-dalilnya banyak. Minha, di antara dalil-dalil itu, dalil awal qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu, tidak boleh menempuh safar. Ya, biasanya kalau safar itu biasanya, ya, apalagi jika jauh, ya, shaddur rihal yani berkendaraan, biasanya di zaman dulu Syaddur rihalnya ya pakai onta, ya kan? Sekarang ya pesawat atau pakai jika lewat laut ya kapal laut, jika lewat darat ya mobil. Nah, zaman dulu syaddur rihalnya pakai onta. Itu syaddur rihal, maksudnya safar dengan berkendaraan. Tapi boleh jadi ada yang safar dengan berjalan kaki yang kuat. Nah, dan memungkinkan menempuhnya dengan jalan kaki, terjangkau. Ya, jadi intinya syaddur rihal adanya apa? Safar, baik berkendaraan atau berjalan kaki. Tidak boleh menempuh safar ya, menuju suatu tempat untuk ibadah khusus di tempat itu illa ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Haram Makkah, yang kedua Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa ya, di Palestina, Syam. Hadits ini muttafaq alaih. Nah, jadi tidak ada tempat yang punya keutamaan khusus untuk didatangi beribadah secara khusus menempuh safar ya, menuju tempat itu untuk ibadah khusus karena keutamaannya, kecuali tiga ini. Tidak boleh ya, kecuali ketiga tempat ini. Nah, karena keutamaan yang ada pada tiga masjid ini. Al-Thani wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, khairun min alfu salatin fi masiwahu, lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lainnya. Illa al-masjid al-haram, kecuali Masjid al-Haram. Hadits ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Jadi perbandingan satu sholat di Masjid Nabawi, perbandingan keutamanya adalah 1000 sholat di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih utama dari Masjid Nabawi. Satu sholat di Masjid Haram 100 ya, keutamanya 100 kali lipat sholat di Masjidil Nabawi. Berarti satu sholat di Masjidil Haram ya, 100 ribu sholat di masjid-masjid yang lainnya. Satu sholat di Masjid Nabawi, 1000 sholat di masjid-masjid yang lainnya. Tayyib. Fahadihi nusus tadullu ala masyru'iyyati ziyarati Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam li sholati fihi. Nas-nas ini menunjukkan disyariatkannya ziarah Masjid Nabawi untuk sholat. Di dalam ingat tujuannya apa? Untuk sholat, untuk mendapatkan keutamaan sholat di masjid itu. Ya, lifadliha, karena keutamaannya setelah kita dengar, wa mudha'afati ajriha, dan dilipat gandakannya pahalanya. Satu sholat di situ, 1000 kali sholat di masjid ini dan masjid-masjid yang lainnya. Satu kali sholat saja di Masjid Nabawi, berapa kali sholat di sini? Di masjid kita ini? Hah? 1000. Bayangkan. Nah. Wa tadullu aidan, dan menunjukkan juga ala annahu yahrumu syaddur rihali, dan juga menunjukkan bahwa sesungguhnya haram syaddur rihal, menempuh safar, li ghairi hadhihi al-masajid al-thalathati, untuk selain tiga masjid ini, li qasdil ibadati, dengan tujuan ibadah. Adapun berkunjung ya, bukan untuk ibadah ya, berkunjung ke suatu tempat mau rekreasi misalkan. Nah, tidak masalah, tetapi jika berkunjung khusus ke sana, safar ke tempat itu karena ingin ibadah di tempat itu, berarti ada perbedaan tempat itu dengan tempatnya. Karena sampai meninggalkan tempatnya menempuh safar, safar itu biaya ya, korban biaya, korban tenaga, korban waktu, sampai mengorbankan waktunya, tenaganya, biayanya menuju tempat itu ibadah, berarti ada sesuatu di situ, ada keyakinan keutamaan di situ. Nah, jika tidak, buat apa? Sama saja dia ibadah di sana dengan di tempatnya. Nah, sementara tidak ada yang punya keutamaan khusus beribadah di situ kecuali tiga masjid ini saja. Yang lainnya sama saja. Nah, berarti tidak boleh. Ya. Kecuali ketiga masjid ini. Fala tusya'u ziyaratu was-safaru, maka tidak disyariatkan ziarah dan safar li ayyi makanin, ke tempat manapun, fi anha'il ma'murati, di seluruh penjuru dunia, illa ila hadhil masajid tsalatsati, kecuali ketiga masjid ini. Wa qasdul madinati lis-salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un, dan meniatkan Madinah untuk dikunjungi, untuk sholat di Masjid Nabawi, disyariatkan fi haqqir rijali wan nisa, disyariatkan baik bagi laki-laki maupun wanita. Ya. Lima taqaddama min umumil adillati sabiqati. Hanya saja jika wanita safar, tentunya harus ada mahramnya, ya. Lima taqaddama, berdasarkan apa yang telah lewat, min umumil adillati sabiqah, dari keumuman makna dan dalil yang telah lewat penyebutannya, bahwa ini disyariatkan secara umum baik laki-laki maupun wanita. Amma kaifiyatu ziyarati, adapun cara ziarah, nah ini diajarkan bagaimana caranya ziarah di Masjid Nabawi. Fa idza wasala al-musafiru ila al-masjid, apabila musafir telah sampai ke Masjid Nabawi, ustuhibba lahu, disukai baginya, disunnahkan baginya, an yuqaddima rijlahu al-yumna, mendahulukan kaki kanannya, hala dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Ya. Wa yaqul ad-du'a al-mashru'a, dan membaca doa yang disyariatkan, inda dukuli ayyi masjidin, ketika masuk ke masjid manapun, yaitu bismillahi, ya, dengan menyebut nama Allah memohon pertolongannya, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, semoga salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ini sedikit butuh ta'liq. Ya. Terkait masuk masjid dengan kaki kanan, ini jelas merupakan adab masuk masjid. Ya. Dan jika keluar dari masjid dengan kaki kiri, nah, ada hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan derajat hasan. Baik, ringkasnya begitu. Merupakan sunnah, minas sunnah, kata Anas, merupakan sunnah idza dakhaltal masjid an tabda'a bi rijlikal yumna, merupakan sunnah Nabi jika Anda akan masuk masjid, ya, Anda melangkah masuk dengan kaki kanan. Wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra, jika keluar dari masjid melangkah dengan kaki kiri. Kemudian doa, dan ini juga doa yang disyariatkan di masjid manapun jika masuk masjid. Di sini ditetapkan pertama baca bismillah. Memang baca bismillah ini telah datang pada sebagian hadis, ya. Tetapi kesimpulan hasil pembahasan kami tentang penetapan bismillah, sebagai zikir yang dibaca ketika hendak masuk masjid, Al-Albani rahimahullah memvonis riwayat basmalah sebagai riwayat yang ganjil, yang keliru. Tayyib. Jadi riwayat basmalah pada hadis yang datang menyebutkan riwayat itu difonis mungkar, ya. Difonis mungkar, yaitu keliru, ganjil oleh Al-Albani rahimahullah. Adapun Allahumma aftah li abwab rahmatik, ini benar riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Begitu pula salawat. Begitu pula halnya salawat. Nah, dan juga sebenarnya bagian dari zikir ini yang tidak disebutkan di sini oleh para muallif, yaitu membaca ta'awud, yaitu a'udzu billahil 'alim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. A'udhu billahil alim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karim, wajah Allah yang maha mulia. Wa sultanihil qadim, serta kekuasaannya yang terdahulu. Minas syaitanir rajim, dari setan yang terkutuk. Alhasil, kesimpulan pembahasan kami tentang zikir masuk masjid dari hadis-hadis yang warid yang datang, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma aftah li abwab rahmatik, a'udhu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim, tanpa basmalah. Ketika keluar dari masjid, sekalian saya tambahkan, karena tidak disinggung di sini. Ketika keluar dari masjid, membaca Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu limpahan karuniamu. Allahumma asimni minas syaitanir rajim. Allahumma asimni minas syaitanir rajim. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang terkutuk. Ana ulangi sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu limpahan karuniamu. Allahumma asimni minas syaitanir rajim. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang terkutuk. Baik, kita lanjut. Walaysa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dzikrun makhsusun. Tidak ada zikir khusus yang disyariatkan secara khusus dibaca untuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah di dalam masjid, yusalli rak'atain. Salat 2 rakaat. Fi ayyi makanin minal masjid, di bagian mana saja di dalam masjid, terserah, ya. Wa in shallaha fi ar-raudhah, dan jika dia mengerjakan salat 2 rakaat itu di ar-raudhah, 2 rakaat tahiyatul masjid, ya, kan masuk masjid, ya. Ada sebab, ada faktor yang menuntut untuk tahiyatul masjid. Jadi dua rakaat tahiyatul masjid. Jika dia mengerjakan, dia mengerjakannya. Jadi di mana saja di bagian dari masjid. Tetapi jika dia mengerjakannya di Raudhah, ada bagian di Masjid Nabawi yang disebut Ar-Raudhah. Masyhur ini. Raudhah. Jika dia mengerjakan di Raudhah, fahuwa afdal, maka itu lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti, antara ma baina, yakni tempat, bagian antara rumahku, ya, yaitu rumah Aisyah, wa minbari, dan mimbarku, ya, rawdatun taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Muttafaq alaih. Ini menunjukkan bagian itu berbeda dengan yang lainnya, ya, punya keutamaan bagian itu. Disebut raudhah. Raudhah min riyadil jannah. Tayyib. Jadi jika memungkinkan, upayakan salat di raudhah. Wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yan bagi lahu, semestinya bagi dia, an yuhafidha ala ada'i shalawatil khamsihi, semestinya dia menjaga pelaksanaan salat lima waktu di Masjid Nabawi. Jangan ketinggalan satu salat pun dari salat lima waktu. Wa an yukthira fihi, dan agar memperbanyak di dalam Masjid Nabawi, minat zikir, berupa zikir, banyak zikir, wa du'ai, doa, wa salatin nafilah, dan salat nafilah, fi raudhati syarifati, bi raudhah syarifah. Ya. Yeah. Nah. Jika dia berstatus mukim, berarti selain salat lima waktu, salat rawatib, salat sunnah rawatib, dan salat-salat sunnah mutlak. Ya. Yeah. Salat duha, salat witir. Nah, jika dia musafir, selain salat lima waktu, salat-salat sunnah selain rawatib. Karena rawatib gugur pelaksanaannya dari musafir, kecuali dua rakaat sebelum subuh. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya meskipun safar. Adapun rawatib lainnya selain dua rakaat sebelum subuh, Nabi SAW tidak mengerjakannya saat safar. Ihtisaban lil ajri wa thawabil jazili, dalam rangka berharap pahala, ya, ajar dan thawab, pahala al jazil yang besar, kesempatan. Nah, karena keutamaan masjid tersebut, terutama raudhah min riyadil jannah tersebut. Amma salatul fariidhati, adapun salatul fariidhah, salat lima waktu, fal aula lizairi wa ghairihi an yataqaddama ilaiha. Ah, perhatikan ada rincian terkait kaitannya dengan raudhah tadi. Adapun salat fardu lima waktu, fal aula, yang lebih utama, lizairi wa ghairihi, untuk pengunjung, zair yang ziarah, ya, dan yang lainnya yang bukan zair, bukan pengunjung tetapi memang pemukim di Madinah, yang lebih utama baginya, an yataqaddama ilaiha, melewati raudhah dan maju ke saf pertama, wa yahrisu ala shufufil ashufufil awali المرغب فيها ما استطاع ويحرص, dan hendaknya memperhatikan ala shufufil awali, agar bisa salat di saf-saf pertama, ya, المرغب فيها, yang di terghib, yang dianjurkan agar bisa ketika sholat jamaah di masjid berada di saf pertama, mastata'a, semampu yang bisa dia lakukan. Jadi jangan gara-gara ingin memilih raudhah menghindari, akhirnya tidak dapat shof pertama. Nah, lebih memilih raudhah daripada shof pertama. Nah, jadi untuk salat fardu hendaknya dahulukan shof pertama meskipun tidak dalam raudhah. An yataqaddama ilaiha. Ya, an yataqaddama ilaiha, yakni an yataqaddama ila salatil fardhah, dia maju untuk mengerjakan salatul fardhah. Ya taqaddama ilaiha, dhamir hak kembali ke fardhah, salatul fardhah. Hendaknya dia maju mengerjakan salatul fardhah, wa yahrisu ala shufufil al-awwali al-muraghabi fiha, atau wa yahrisu ala shufufil awwali al-muraghabi fiha mastata'a. Ya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, li'annaha muqaddamatun 'ala ar-raudhah. Karena shaf pertama, shaf al-awwal itu lebih didahulukan atas raudhah. Baik. Nah, dan ini sekaligus tambih bagi kita semua di masjid ini, ya, dan di masjid manapun kita sholat, untuk sholat fardu berlomba-lombalah mendapatkan shaf pertama. Nah, ya, sesuai anjuran Nabi alaihi salatu wassalam tentang itu, karena keutamaannya. Tapi bukan berarti berkelahi gara-gara itu, sikut menyikut, ya, gara-gara suatu keutamaan yang sifatnya hanya sunnah. Seperti juga halnya raudhah, jangan sampai hanya karena ingin raudhah menyikut orang, melempar orang, gara-gara itu melakukan dosa untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Nah, seperti halnya ingin mencium Hajar Aswad, gara-gara itu melempar orang, menyikut orang, menjalimi orang. Teman, jika kesempatan itu ada, ya, cari waktu yang munasib, yang momen yang tepat, berarti cepat berangkat atau di waktu-waktu yang memang tidak terlalu banyak orang, ya. Jika ingin dapat shof pertama, berarti cepat datang ke masjid, kan begitu, ya. Baik. Barakallahu fikum. Untuk sementara ini, masalah yang kedua insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu, jazakumullahu khairan.